Al trate lairo teta hadiria tel ekatoria li mutamar sana ala udama il mun hadirina min jabal bektu li ami al fainu al sabashra bayanan ya mal khamsa sura min hada shar ta idan li nidai lairo teta hadiria ti dawliya lil mutamar al mazkur wa dhakaratu fihi anna satusaidu al ajwa al ihtifaliya bi ijra al faaliyat al siyasiya wa thaqafiyat al mutanawiya bi munasabat al aiyat amikat al mawsa fi al am al qadim wa tusharuku bi nashatin fi mutamar sana ala al udama al munhadirina min jabal bektu am 2017 wa ladhi sayajri fi ab min nafs al am.